السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nashkuruhu subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepadanya dan memuji setinggi-tingginya. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, karena kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang paling tingginya adalah nikmatul iman, nikmat al-hidayah, nikmat al-Islam. Allah jadikan kita kaum muslimin, kaum mu'minin. Dan juga kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya setinggi-tingginya atas kenikmatan setelah keislaman, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat kita bersatu padu dan bersaudara, saling membantu, saling mendukung, saling membela. Dan itu kenikmatan yang tak terhingga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya di zaman jahiliyah, sebelum Islam, kalian saling bertikai, saling berperang, kalian saling bermusuh-musuhan. Fasbahtum bini'matihi ikhwana, hingga kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Yani dengan kenikmatan Islam, dengan kenikmatan hidayah, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan yang kedua, kalian tadinya di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian daripadanya. Fanahmaduhu subhanahu wa ta'ala, maka kita memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan ukhuwah akan tetap terjaga. kenikmatan ukhuwah akan tetap langgeng selama kita menetapkan, selama kita menegakkan al-amr bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Persaudaraan Islam, persaudaraan kaum muslimin akan tetap kokoh kalau di tengah-tengah mereka dalam keadaan ditegakkan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa hadha aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan prinsip dari prinsip dasar agama ini, prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita terbawa dengan ukhuwah semu yang hanya berkata kita tidak boleh saling mengingatkan, tidak boleh saling menegur, semua orang benar, semua tidak ada yang salah. Maka justru terkotak-kotaklah mereka, terpecah-pecah menjadi sekian ribu pemahaman, sekian ribu jalan, yang masing-masing dengan keinginannya sendiri-sendiri, masing-masing dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, justru itu adalah biang perpecahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asr, dan Allah bebas bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, seluruh manusia kecuali alladzina amanu wa amilu salihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh, yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita umat Islam, tentunya kita kaum mukminin tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Maka hendaklah kita beriman dan beramal saleh, dan kemudian menegakkan tawasi bilhaqi wa tawasi bisabr, saling menasehati dengan kesabaran, saling menasehati dengan kebenaran. Dan janganlah nasihat menasehati digambarkan sebagai saling bermusuhan. Dan jangan salah pandang bahwa teguran-teguran dengan dalil-dalil sebagai biang perpecahan, itu adalah kasih sayang, itu adalah rahmat, itu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya membawanya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ikhwan ibn a'azakumullah, naam, karena yang dibawa oleh nabi adalah risalah, diajarkan, disampaikan, dinasehatkan, diajak seluruh manusia, dan itulah rahmat, itulah termasuk kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya agar menyebarkannya. Maka kalau kita saling mencintai, saling menyayangi, kalau kita saling bersaudara sesama kaum muslimin, maka hendaklah kita ingatkan mereka yang salah agar kembali pada kebenaran, menasehatkan mereka yang keliru, yang menyimpang, agar kembali kepada jalan yang lurus, menasehatkan mereka-mereka yang memahami dengan pemahaman ekstrim agar kembali kepada keadilan, kepada sikap hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut umat ini sebagai umat yang terbaik karena ciri khas ini yang ada pada mereka. Allah sebutkan umat Islam sebagai khaira ummatin ukhridat linnas, karena sifat mereka yang ada pada mereka, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik, kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalian menyuruh pada kebaikan-kebaikan dan kalian mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Ini barakallahu fikum ciri khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka jangan berpikir sebaliknya, agar kita jangan saling menegur, jangan saling menyebutkan kesalahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang terjadi justru kita bergeser dari jalan khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita bergeser dari jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang dipuji dengan khaira ummah, karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian berhati-hati, hendaklah kalian khawatir dari satu fitnah yang akan menimpa kalian, bukan hanya orang-orang yang zalim saja, tetapi fitnah bencana yang akan menimpa kalian secara merata. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah katakan hendaklah kalian berhati-hati dari satu bencana yang akan menimpa seluruh kalian, tidak hanya orang-orang zalim saja yang kena? Karena orang-orang zalim memang layak diazab, tetapi yang tidak berbuat zalim, mengapa tidak mengingatkan mereka? Mengapa tidak menegur mereka? Mengapa tidak menegakkan amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar? Bak sebuah kapal digambarkan dalam hadis seperti sebuah perahu yang ada tinggal di bagian atas dan ada yang tinggal di bagian bawah. Yang di bagian bawah kalau ingin mengambil air, dia akan naik ke atas untuk mengambil air. Sampai suatu saat ada yang berkata di bawah sana, mengapa kita susah-susah ke atas? Kita lubangi kapal ini, kita akan dapat air. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau mereka membiarkannya melubangi kapal, halaka wa halaku jami'an, dia binasa dan binasa seluruh yang ada di perahu tersebut. Tetapi kalau dicegah, naja wa najau jami'an, dia selamat dan seluruh yang di atas perahu ini selamat. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan menutup mata dan berkata itu urusan mereka. Jangan. Jangan menutup mata dan berkata masing-masing dengan pemahamannya. Jangan. Kasihan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kasihan kita semuanya. Kasihan mereka kalau mereka menyimpang terancam dengan ancaman-ancaman azab. Dan kasihan kita semuanya kaum muslimin yang tidak tahu menahu kalau tiba-tiba turun azab, turun fitnah bencana akan merata. Maka usikum wa iyyaya bittaqwallah wal amri bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Aku wasiatkan kepada hadirin sekalian seluruhnya, dan tentunya saya bersama kalian, untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Faqad fazal muttaqun, sungguh akan berjaya mereka-mereka yang bertakwa dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan kemampuan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya. Fa in lam yastati fa bilisanih, kalau tidak mampu dengan tangannya maka dengan lidahnya, dengan ucapannya, dengan lisan. Fa in lam yastati fa bil qalb, kalau tidak mampu pula maka hendaklah tegakkan dengan hati. Kita benci, kita tidak suka, kita menjauh, kita menyikapinya sebagai sikap tidak suka, karena itu pun secara tidak langsung nasihat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahkan perubahan raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup membuat Aisyah radhiyallahu taala anha ketakutan dan menyatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya, apa salahku ya Rasulullah? Rasulullah belum berbicara apapun, hanya raut muka yang berubah ketika melihat gambar-gambar di tirai rumahnya. Aisyah ketakutan dan menyatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, apa salahku ya Rasulullah, apa yang engkau tidak suka? Gambar-gambar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka al-musawwirun adalah asyaddu adzaban nanti yaumil qiyamah, mereka yang paling keras adabnya nanti yaumil qiyamah. Maka Isa merubahnya, melepasnya dan menggunting-guntingnya menjadi bantal-bantal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketika kita melihat dan muka kita tidak suka, kalau dia masih punya iman, merasa ada apa dengan saya, suatu saat dia akan tahu kalau apa yang dilakukannya adalah salah, apalagi berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan itu sesuatu yang diingkari oleh fitrah, diingkari oleh akal sehatnya, sehingga ketika engkau menghindarinya, mereka tahu dan malu. Ada ahlus sunnah malu, ada talibul ilm malu, ada seorang sunni malu, ada orang yang saleh, ada orang yang baik, ada orang yang, mereka melihat hal-hal yang demikian. Barakallahu fikum. Maka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله كم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى mencerca بني إسرائيل يهودي karena apa yang ada pada mereka dari kejelekan-kejelekan. Bahkan Allah melaknat mereka karena di tengah-tengah mereka tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Dalika bima'asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang mereka lakukan. Ini kejelekan Bani Israel yang Allah katakan, nu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Nabi Isa bin Maryam alaihimassalatu wassalam. Karena bima'asaw, dhalika bima'asaw, karena mereka bermaksiat menentang Allah. Yang kedua, wa kanu ya'tadun, karena mereka melampaui batas. Dan yang ketiga, kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang ada di tengah mereka. Mereka tidak menggubrisnya, mereka tidak peduli. Masing-masing dibebaskan berbuat apapun. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi munkar. Labisa ma kanu yaf'alun, kata Allah, itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Sejelek-jelek apa yang mereka lakukan adalah mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau tidak mampu ayuhal muslim, kalau kita tidak mampu ya ibadallah, maka kerjakanlah apa yang kalian mampu. Kalau tidak mampu dengan lidahnya, tidak mampu dengan tangannya, dengan hatinya, dan bisa menegakkannya dengan hartanya, dengan tenaganya, kok bisa? Bagaimana? Kok tenaga bisa ingkarul munkar? Bagaimana harta bisa ingkarul munkar? Bagaimana apa yang kami punya dari benda-benda kok bisa ingkarul munkar? Naam. Karena Rasulullah SAW menyatakan man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, siapa yang mengarahkan, siapa yang membantu pada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Maka kalau engkau tidak mampu, maka engkau katakan tolong Ustaz, tulis apa yang kau katakan tadi, itu penting buat masyarakat, saya yang akan mencatatnya, saya yang akan menyebarkannya, saya akan membagikannya. Bukankah itu dengan harta? Yang satu tidak punya harta, dia berkata, aku yang akan berjalan keliling ke masjid-masjid. Itu juga membantu. Dengan jalan kaki, dengan memberikan lembaran-lembaran nasihat. Dan masih banyak lagi, ini hanya contoh. Bisa dengan sekian banyak dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Maka ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu-membantu dalam pertikaian dan permusuhan. Nasihat menasehati, bukan permusuhan. Maka hendaklah dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang penuh kasih sayang, penuh harapan kalau mereka kembali, atau mereka bisa kembali. Ajakan, ini panggilan kami. Ajakan, ini dakwah kami. Ajakan, ikutlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kami bawakan qaul Allah, kami bawakan qaul Rasul. Wala ikraha fid din, dan gak ada paksaan dalam agama. Kenapa harus marah? Kenapa harus berperang? Hanya karena mereka tidak mau mengikuti, tidak mengindahkan ucapanmu. Kita sudah menyampaikan, dan kita katakan pada Allah Subhanahu wa taala, kami sudah sampaikan. Wa ma alaina illa al balagh al mubin. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian yang jelas. Selesai. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahlal kitab, jangan kalian ekstrim, berlebihan melampaui batas dalam agama kalian tanpa kebenaran. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka yang sudah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran, dan sudah banyak menyesatkan manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan tersesat dari jalan yang lurus. Dibimbing kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan meniru ahlul kitab yang ekstrim melampaui batas. Kita memiliki batas-batas, memiliki garis-garis, memiliki kadar ukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kebablasan. Dan jangan ikuti ahwa'a qaumin qad dallu. Jangan ikuti mereka yang sudah sesat. Kita memberi menyebarkan rahmat dengan cara yang rahmat pula. Kita menyebarkan nusah dengan cara yang nusah pula. Itu yang terbaik. Maka dengan ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kaum muslimin disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di atas jalannya para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqim as-salat.